Pak Iqbal, apa komentar Anda? Dari kasus SMS, seperti halnya juga dulu ketika pertama kali kita melarang kartel harga di industri penerbangan, ya. Maka dampak yang diharapkan kalau nanti terbukti adanya kartel dan kita melarang terjadinya kartel di industri telekomunikasi, khususnya dalam SMS ini adalah pertama, adanya penurunan tarif SMS yang terasa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian adanya pilihan dari masyarakat, barangkali ada yang memperoleh tarif yang berbeda-beda dengan tingkat pelayanan yang berbeda-beda juga. Ini akan menimbulkan inovasi daripada para operator. Bagaimana dia bisa memberikan satu pelayanan-pelayanan yang lebih baik dengan harga yang kompetitif. Dampak berikutnya adalah seperti juga di penerbangan, operator yang sudah punya inovasi ini akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Itu akan berdampak pada ekonomi. Itu juga masyarakat dengan pilihan yang beragam akan mengeluarkan kreasi-kreasi inovasi-inovasi baru di dalam berbisnis. Jadi semuanya nanti makin bergerak, ekonomi yang akan bagus buat ekonomi Indonesia. Pak, mereka beranggapan untuk SMS ini tidak diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Sesuatu yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Telekomunikasi bukan berarti boleh melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Yang tidak diatur oleh Undang-Undang Telekomunikasi, tapi diatur oleh Undang-Undang Persaingan Usaha, ya dia pasti harus mengikuti ketentuan di Undang-Undang Persaingan Usaha. Karena di Undang-Undang Telekomunikasi sendiri, Undang-Undang 36 tahun 99, pasal 10 jelas-jelas di situ dicantumkan secara eksplisit bahwa di dalam industri telekomunikasi itu dilarang hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 99. Jadi kalau mereka berkilah, mereka malah yang melanggar Undang-Undang Telekomunikasi sendiri. Undang-Undang Telekomunikasi mengatakan bahwa kegiatan di dalam telekomunikasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha. Apakah itu mau value edit ataupun adalah bisnis pokok di industri telekomunikasi, tetap harus mengikuti Undang-Undang Persaingan Usaha. Kira-kira seperti apa keputusannya nanti, Pak Iqbal? Intinya adalah sebenarnya dari semua putusan KPPU adalah kita ingin mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku yang anti persaingan. Karena apa? Karena kalau ada perilaku anti persaingan, itu pertama merugikan konsumen, yang kedua merugikan operator sendiri. Mereka nanti cuma jago kandang aja. Bersaing sehat, maka akan lahir nanti operator-operator di Indonesia ini yang bisa bersaing dengan operator-operator luar negeri. Malu kan, masa negara kecil aja Malaysia dengan Singapura bisa masuk ke Indonesia. Indonesia yang demikian besarnya nggak bisa ke luar negeri. Waduh. Jadi kalau bisa bersaing di dalam negeri secara sehat, maka bisa menjadi pelaku-pelaku usaha yang kelas dunia. Baik Pak Iqbal, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, M. Iqbal. Saya Dewi Sintawati.